إن الحمد لله نحمده ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan daripada al-mas'alah tsaniyah wa tsalatsun, masalah yang ke-32, yakni kekufuran mereka terhadap kebenaran apabila kebenaran tersebut berada di selain mereka, dari orang-orang yang mereka tidak sukai atau tidak sesuai dengan selera mereka, maka mereka pun menolaknya. Penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan, beliau mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita kaum muslimin memiliki perangai yang buruk tersebut, menjauhi sejauh-jauhnya perangai dan tabiat dari ahlul kitabain, mengkufuri kebenaran dan tidak menerimanya disebabkan hanya semata pembawa daripada kebenaran tersebut orang yang tidak disukai. Jangan sampai kebencian seseorang terhadap orang lain, pribadi orang lain, menyebabkan dia menolak kebenaran yang dirinya. Berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wal wajib alaik ayyuhal muslim an taqbal al-haq wa in kana ma'a man la tuhib. Yang wajib atasmu wahai engkau seorang muslim untuk menerima kebenaran walaupun kebenaran tersebut bersama dengan orang yang tidak kamu suka. Walaupun kepada ahlul batil sekalipun, di saat itu adalah kebenaran, maka kita terima. Sehingga di sana ada perbedaan antara qabulul haq dengan talaqqil ilm. Kalau kita duduk di majelisnya mereka tidak boleh, tetapi di saat mereka berbicara kebenaran, bukan kita mencari ya, tapi mereka mengucapkan kebenaran, maka itu tetap kita terima kebenaran. Jadi kita dapat di beberapa kitab kita terkadang ucapan-ucapan tokoh-tokoh masyayikh itu sendiri juga menyesatkan tokoh tersebut, karena kebenaran memang keluar dia, sehingga dinisbatkan kepadanya sebagai bentuk amanah ilmiah. Wala takunul adawat asyakhsiyah wal ahwa asyakhsiyah mana min qabulil haq. Dan jangan sampai permusuhan secara pribadi dan perkara-perkara secara ahwa nafsiyah, ini perkara-perkara yang sifatnya adalah nafsu, sifatnya adalah suatu dorongan yang ada pada diri kita sendiri, hawa nafsu kita menghalangi untuk menerima daripada kebenaran tersebut. Pokoknya kalau dari fulan batil mi'ah fil mi'ah, misalnya kalau dari fulan maka la khair fih, tidak ada kebaikan sama sekali. Apapun itu pokoknya bukan fulan. Ini bukan perangai daripada ahlul haq. Kalau memang yang disampaikan itu adalah perkara kebenaran, tentunya dalam hal ini mereka bukan orang-orang yang memiliki ahliyah untuk dibenarkan ucapannya, tetapi di saat mereka membawa kebenaran yang kita terima. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ja'ahul yahudi wa qala innakum tusyrikun. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Yahudi, ini saya memberikan contoh apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada beliau Yahudi, dan Yahudi tentu kita ma'ruf ya, orang yang tidak pantas untuk didengar ucapannya, orang yang tidak pantas untuk dibenarkan beritanya. Tetapi konteksnya di sini Yahudi tersebut membawa kebenaran kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Innakum tusyrikun, kata si Yahudi tadi, kalian telah berbuat syirik. Menunjukkan bahwa si Yahudi itu juga punya pemahaman sebetulnya, memiliki sedikit pemahaman. Apa yang dimaukan dengan kesyirikan itu dia tahu. Memang demikianlah Yahudi, menyembunyikan daripada ilmu. Innakum tusyrikun, kata mereka, kalian telah melakukan kesyirikan. Taqulun, kalian mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Dan ini mungkin pada awal-awal Islam memang ada yang mengatakan demikian, Masya Allah wa sya'a Muhammad. Apa yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki oleh Muhammad. Amara an yaqulu Masya Allah wahdah. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan agar para sahabat mengucapkan Masya Allah wahdah. Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah semata. Jadi tidak kemudian wala yaqulu Masya Allah wa sya'a Muhammad. Sebagaimana diceritakan kisahnya oleh Qutailah, seorang wanita dari Bani Juhainah. Qutailah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwa seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan innakum tunaddidun wa innakum tusyrikun, kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dan kalian melakukan kesyirikan-kesyirikan. Taqulun, kalian mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Dan mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala diduakan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rasulnya, dari sisi masyiah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak ya Muhammad. Seolah-olah begitu. Wa taqulun wal ka'bati, dan kalian mengucapkan demi Ka'bah. Ini bersumpah dengan Ka'bah. Ka'bah adalah makhluk, benda mati, ya, memang memiliki kemuliaan, ya, tetapi tidak berhak untuk kemudian dijadikan sebagai sumpah. Fa'amarohumun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu, maka Nabi pun memerintahkan apabila mereka hendak bersumpah agar mengucapkan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbul Ka'bah. Wa yaqulu, dan juga mengucapkan Masya Allah thumma syi'ta, Masya Allah kemudian tuma syi'ta, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, kemudian apa yang engkau kehendaki. Inilah ainul insaf, sifat insaf, sifat adil, dan menerima kebenaran yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya menyatakan fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabila hadzal haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran ini. Wa amara ashabahu bi tarkil khata, dan memerintahkan para sahabat beliau meninggalkan kesalahan. Kalau itu adalah kesalahan, maka tinggalkan. Walaupun mungkin perkaranya menjadi berat dan besar pada kita, ya, di saat kita sudah terlanjur mengucapkan kemudian ternyata salah, maka arruju ilal haq, kembali kepada kebenaran, itu adalah keutamaan, fadilah. Dan berterus-terusan di dalam kebatilan itu adalah kerendahan, radhilah. Dan al haqqu qadim, kata Umar, al-haq itu sudah semenjak dahulu kala, dia tidak berubah. Sehingga di saat kita ketahui ternyata kita yang salah, ya, pada saat menyampaikan sesuatu yang itu adalah kita maukan al-haq, ternyata keliru, al-haq tidak berubah, kembali kepada al-haq, itu adalah kemuliaan, rujuk daripada perkara tersebut, sehingga tidak kemudian Rasulullah SAW mendapatkan cibiran dengan sifat ini, dengan sikap beliau ini, ya, didatangi oleh Yahudi kemudian mengatakan kalian jangan mengucapkan begini, kalian jangan mengucapkan begini. Dan para sahabat juga tidak menjadi kemudian rendah, disebabkan karena masukan daripada Yahudi tadi, karena memang kebenaran diterima. Meskipun tentunya itu tidak sampai pada taraf kesyirikan yang dimaukan oleh Yahudi tadi, ucapan tersebut. Karena memang juga tujuannya bukan untuk menyamakan Allah dengan Rasulnya, dan tujuannya juga bukan dalam rangka untuk kemudian menyembah Ka'bah, bukan. Akan tetapi ini wasilah yang akan membawa kepada hal tersebut, sehingga Rasulullah SAW pun membenarkan. Beliau menutup pintu-pintu wasilah-wasilah yang akan membawa kepada kesyirikan. Wa kadzalika allazi ja'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ahbaril yahud. Demikian pula yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan pendeta-pendeta Yahudi. Tokoh-tokohnya ahbar. Ini ulama-nya, ulama-ulama Yahudi. Wa qala inna allaha yatwis samawat biyamini min ahbaril yahud. Ini satu orang, dia mengatakan, ulama'nya Yahudi ini, inna allaha yatwis samawat biyamini, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menggulung langit-langit itu semua, lapisan-lapisan langit yang ada di atas kita yang berjumlah 7 lapis, satu lapis dengan lapis yang lain jaraknya 500 tahun perjalanan, sehingga pandangan mata kita saja yang melihat biru di sana, padahal di sana betul-betul ada langit, ada atap bagi alam semesta ini, ya, atap yang menaungi seluruh alam semesta. Betul-betul nyata dan sesuatu yang bisa digulung, dan di sana ada malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak sekali. Tidaklah ada satu tempat di langit, melainkan ada malaikat yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud. Semuanya bertakbir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu langit ditempati oleh makhluk-makhluk Allah yang mulia. Pada hari kiamat nanti, Allah akan menggulungnya dengan tangan kanannya. Wa yahmilul jibal ala asbu, dan Allah akan menggenggam, membawa, yakni meletakkan jibal, gunung-gunung pada jari-jarinya. Wal aradin ala asbu, dan bumi-bumi, ya, 7 lapis itu pada jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Akhir hadis, sampai akhir daripada hadis tersebut, dan tentunya hadisnya panjang, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan si Ahbar tadi itu, ya, Habrul Yahud, beliau tertawa, yakni iqrar, membenarkan apa yang disebutkan tersebut. Karena tentunya ulama Yahudi tadi mendapatkan keterangan hal tersebut dari kitab sucinya, ya, dari kitab sucinya, atau apa yang diriwayatkan di kalangan mereka dari nabi mereka. Hatta badat nawajiruhu, hingga tampak gigi-gigi geraham beliau, ya, ini tertawa lebar begitu beliau. Ya, ini adalah keadaan yang jarang terjadi. Rasulullah SAW biasanya kalau tertawa hanya menampakkan gigi-gigi serinya saja. Tasdiqan lihadzal khabar, membenarkan berita daripada ulama Yahudi ini tadi. Dan memang bagi orang-orang yang mempelajari ataupun pernah membaca daripada kitab-kitab Taurat, ataupun Injil ya, dan kita tidak disuruh untuk membacanya dan sekedar mengimaninya. Semisal orang-orang yang dahulunya beragama Yahudi masuk Islam atau Nasrani masuk Islam, ya, mereka mendapati akan kecocokan-kecocokan apa yang ada di Taurat dengan apa yang ada di Injil, dengan apa yang ada di Al-Quran, itu tampak sekali bahwasannya bersumber dari satu sumber, ya, bermuara pada satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ucapan dan berita semuanya tidak saling bertolak belakang, tentunya dalam Taurat dan Injil yang masih asli, yang belum ada perubahan-perubahan dari tangan-tangan dia. Wa jallallahu qaulahu ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Ya, ini tidak memberikan penilaian kepada Allah dengan sebenar-benarnya penilaian yang sepantasnya dan selayaknya dalam keagungan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadikan bumi semuanya, ya, dengan tujuh lapisnya. Allah genggam pada hari kiamat, dan langit yang bersaf tujuh itu Allah gulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi dia. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Falamma tabaqa qawlu hadzal habr minal yahudi al-haqqa qabilahu Nabi SAW basurra bihi. Maka di saat bersesuaian ucapan daripada ulama Yahudi ini dengan kebenaran, Nabi SAW membenarkannya, menerimanya, dan bergembira dengannya. Nah, seperti itu keadaannya. Dan orang-orang Yahudi tahu kalau yang dihadapannya itu adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang semata adalah kiber, kesombongan, dan hasad, seperti yang Allah sebutkan, hasadan min indi anfusi min ba'di ma tabayyana lahum annahul haq. Imbak di mata bayan alahumul haq. Hasad, iri, dengki pada diri mereka setelah tampak kebenaran pada mereka. Alhasil, intinya, yakni kesimpulannya, annal muslim yajib alaihi an yaqbal alhaq, bahwasannya muslim itu wajib untuk menerima apa? Menerima kebenaran. Wala tahmiluhu adawatuhu syakhsiyah wa aghraduhu nafsiyah wal isya'at allati tusya'an ba'di ahli al-haq la tahmiluhu hadhihi al-umur ala rahdi ma yaquluhu hadha al-alim bal yantafi'u bih. Alhasil, bahwasanya seorang muslim wajib atasnya untuk menerima kebenaran, dan jangan kemudian permusuhannya, kebenciannya secara pribadi kepada seseorang ataupun adanya, ya, tujuan-tujuan tertentu pada dirinya ataupun apa yang tersiar, terberitakan dari sebagian ahlul haq terkait tahdzir, mungkin maksudnya wallahu alam, kepada seseorang, janganlah kemudian membawa perkara-perkara ini semua untuk menolak kebenaran yang diucapkan oleh orang yang ditahdzir tadi, walaupun dia memang orang yang menyimpang. Bal yantafi' bihi, akan tetapi hendaknya mengambil manfaat dengannya. Ini tentunya ada qaid, ya, tidak kemudian mutlak seperti ini. Orang-orang yang sudah ditahdir, ya, tentunya tahdir itu tujuannya untuk apa? Untuk ditinggalkan, ya, kalau itu tahdir. Walaupun dia adalah alim, kalau dia sudah menyimpang, ya sudah, kita katakan menyimpang. Jangan diambil ilmunya, tidak perlu lagi dinukil. Tetapi di saat kebenaran sampai kepada kita, disampaikan oleh orang, dan itu dinisbatkan kepada si fulan, si alim yang telah ditahdir tadi, ya kita memang tidak boleh menolaknya. Ya memang ini, ya benar, memang seperti itu. Hanya tidak kemudian dimasyhurkan, ya, kemudian, ya, dinukil ucapan-ucapannya dan ditenarkan. Karena konteksnya dia ini adalah majruh, disebabkan penyimpangan-penyimpangan yang ada dirinya. Wa in kana aliman, meskipun dia seorang yang alim. Karena bahaya daripada penyimpangan dia lebih besar madaratnya, dan apa yang bisa didapat daripada kebenaran yang ada pada dirinya pun didapat pada tempat yang lain. Hatta walau kana hadzal alim ghairu mustaqim. Syekh menyatakan walaupun si alim ini bukan orang yang lurus, artinya orang yang ditahdzir memang. Law kana ma yuqal fihi min adz-dzam wal aib sahihan. Seandainya saja apa yang dikatakan terhadap si alim ini dari celaan dan aib memang benar. Ya, ini memang si alim itu menyimpang gitu maksudnya. Idza qala kalimata haqqin wajaba an tuqbal. Jika dia ini, si alim ini tadi mengucapkan kalimat kebenaran, wajib untuk diterima. Wajib untuk diterima. Ini sekali lagi anak ulang berkali-kali ya. Perbedaan antara menerima al-haq, qabul al-haq ya, dengan talaqqi al-ilm. Ini berbeda. Kita mencari, ya tidak boleh mencari kepada kitab-kitab tulisan orang-orang yang menyimpang. Mengajar kitab, ya jangan mengajarkan kitab orang-orang yang menyimpang. Kita ambil baiknya, ini kan benar, ini ditulis sebelum menyimpangnya. Tidak, jangan. Tidak boleh. Berbahaya, itu akan membawa kepada ketenaran nama dia. Disebut dalam majelis ya ta'lim ya, dan didoakan dengan kebaikan-kebaikan. Kita doakan ya, tetap kita doakan hidayah kepada dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukinya. Tapi tidak kemudian ditenarkan dan diambil kitabnya untuk dipelajari di majelis-majelis ilmu dari kalangan ahlus sunnah. Itu adalah prinsip manhaj. Ya. Tapi di saat sampai kepada kita berita kebenaran dan itu lewat lisannya, ya kita tidak boleh menolaknya hanya semata karena dia telah menyimpang. Lali ajli hadza syakhs walakin la ajli al-haq, bukan karena si pribadi orang ini tetapi karena kebenaran yang dia bawa, itu yang kita terima. Hadza wal wajib, ini yang wajib. Fa yajibu ala talabatil ilm an yanhaju hadzal manhaj ar-rabbani, maka wajib atas setiap talibul ilm untuk bermanhaj dengan manhaj yang manhaj rabbani ini. Qabul haq mimman jaa bihi, menerima kebenaran dari siapapun yang membawanya. Menerima ya, bukan mencari kebenaran. Menerima kebenaran dari siapapun. Taib. Berikutnya, qala syarih tanaqquduhum fil iqrar wal inkar. Tanaqqud mereka pada pengingkaran dan dalam hal pengikraran dan pengingkaran. Persetujuan dan pengingkaran. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatu tsalitsah wa tsalatsun, masalah yang ke-33. Ingkaruhu ma aqarru annahu min dinihim. Mereka mengingkari apa yang mereka akui bahwa itu bagian dari agama mereka. Nah, ini suatu yang aneh. Mereka mengingkari sesuatu yang itu mereka akui sebagai bagian dari agamanya. Bagaimana ini? Apa contohnya? Kama fa'alu fi hajjil bait, seperti apa yang mereka kerjakan terkait dengan hajjil bait. Ibadah haji, karena mereka punya ibadah haji sendiri ya, tata cara ya. Tata caranya dengan tata cara yang mereka ada-adakan. Jadi saat dikembalikan kepada tata cara Ibrahim, ya mereka mengingkarinya habis-habisan. Mereka punya tata cara, bukan mereka tidak beribadah haji, tapi mereka punya tata cara ibadah haji yang mungkar. Faqala, maka Allah Ta'ala menyatakan, "Wa may yarbu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Siapakah orang yang membenci daripada milahnya Ibrahim selain daripada orang yang dungu, membodohi diri sendiri? Ya, ini mengakui sebagai ya, pengikut Ibrahim ataupun berada di atas milahnya Ibrahim tetapi mengingkari daripada ajaran inti yang oleh Ibrahim. Nah, nanti akan sama dengan keadaan umat ini. Mengatakan sebagai muslimin, nabinya Muhammad, kitabnya Al-Qur'an, tetapi ya mengingkari tauhid, membenci tauhid dan justru menjadikan syirik paling besar adalah kesyirikan. Bagaimana ini? Padahal dalam Al-Qur'an disebutkan bentuk-bentuk kesyirikan dan itu mereka lakukan. Ini mereka menyatakan dirinya sebagai muslimin dalam keadaan mereka melakukan sesuatu yang itu bertolak belakang dengan keislaman mereka dan menisbatkan diri kepada agama Islam dalam keadaan mereka memerangi perkara yang paling besar dalam Islam, yakni tauhid. Benci terhadap tauhid. Nyatakan pengikut Rasul tapi paling benci dengan sunnah. Nah, bagaimana coba ini? Keadaan yang betul-betul tanakut, ya. Terjadi kontradiksi antara klaim mereka dengan perbuatan mereka. Qala syarih al-yahud yad'una annahum 'ala millati Ibrahim alaihi salatu wasalam. Yahudi mereka, ya, menyatakan bahwa mereka ini berada di atas milahnya Ibrahim alaihi salatu wasalam. Walakinnahum lamma huwilatil qibla ilal ka'bah allati banaha Ibrahim ankaru hadza ghayatal inkar. Tetapi di saat mereka, ya, mengetahui bahwasannya kiblat dipindahkan kepada Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim, mereka mengingkari perkara tersebut dengan pengingkaran yang sangat ghayatal inkar, dengan sepuncak-puncak pengingkaran. Padahal kan aneh. Dan mereka mestinya kan justru bersyukur, ya, senang dan bangga. Kenapa? Karena mereka berada di Mekah, ya. Memang kiblat nabi-nabi sebelumnya adalah Baitul Maqdis sebelumnya, ya. Kiblat daripada bahkan Islam, di awal-awal Islam pun juga kiblatnya Baitul Maqdis. Rasulullah SAW sholat menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, kiblatnya para anbiya, ya. Nah, di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan dan harapan daripada nabinya untuk menjadikan kiblat itu di Makkah, ya, kemudian berpindahlah sholat menghadap ke Makkah, Ka'bah dibangun oleh Ibrahim Abul Anbiya. Mestinya itu menjadi kebanggaan bagi orang-orang Makkah, terkhusus Quraisy, ya, musyrikin Quraisy. Mestinya mereka pun ikut bangga dalam hal ini, karena mereka menisbatkan diri kepada agama Ibrahim. Tetapi dengan itu justru mereka mengingkari dengan pengingkaran-pengingkaran yang sangat luar biasa, waliyadzubillah. Li'annahum la ya'tarifuna bil Ka'bah wala bil hajj alladhi huwa min din Ibrahim. Karena mereka tidak mengakui keberadaan daripada Ka'bah, tidak pula dengan haji yang itu merupakan dinu Ibrahim. Ini mungkin kalau ini maksudnya bukan Quraisy, ya, tetapi ahlul kitab Yahudi Nasrani. Mereka Yahudi tidak mengakui Ka'bah, ya, tidak mengakui kalau itu adalah bangunannya Ibrahim, tidak pula mengakui akan ibadah haji merupakan bagian daripada agama Ibrahim. Wa yukaffiruna bitawajjuh ila al-qiblah, dan mereka kufur mengingkari daripada menghadap ke Ka'bah. Kiblat itu menghadap ke Ka'bah. Wa hum ya'lamuna anna hadha wal haq, padahal mereka tahu ini adalah kebenaran, karena mereka memang mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah benar-benar rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ka'bata hiya qiblat Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya Ka'bah itu memang merupakan betul-betul kiblat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka tahu itu. Wa anna Ibrahim huwal ladzi assasa hadzal bait, dan bahwasanya Ibrahim lah yang membuat pondasi daripada Baitullah tersebut. Yang membuat pondasinya adalah Ibrahim. Mereka tahu. Wa banahu bi amrillah azza wajal, dan dibangun pun juga atas perintah Allah azza wajal. Dan memang itu merupakan, ya, sirriyah ataupun hikmah dari apa yang Allah maukan. Dibangun semenjak masa Ibrahim, ya, oleh Ibrahim dan Ismail dibangun berdua, ya, di tempat yang jauh dengan tempatnya Ibrahim. Ibrahim ke situ itu hanya dalam setahun sekali atau mungkin lebih daripada itu. Ya, itu Ibrahim. Ibrahim berada di Palestina. Di situ anak keturunan turun temurun. Kemudian di daerah Madian, ada yang kemudian di daerah Mesir dan sebagainya. Berkembang di sana. Anbiya, ya, dari keturunan Ibrahim, ya, dari Ishak, dari Yakub, dari Yusuf dan seterusnya ke bawah. Sedangkan Ismail tidak menurunkan anbiya sama sekali. Tetapi Allah telah persiapkan ini. Ka'bah yang dibangun ini akan menjadi kiblat nanti daripada keturunannya Ismail. Ya, ini yang akan melahirkan seorang nabi akhir zaman. Walaupun hanya satu, tetapi, ya, dari keturunan Ismail hanya satu ini, tapi ini yang paling afdolnya. Sedangkan di Bani Israel, ya, banyak sekali anbiya. Nah, itu merupakan keadaan Allah Subhanahu wa taala dan fadilahnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dari keturunan Ismail ini, dan kiblatnya berpindah ke Ka'bah, yakni tempat yang dibangun oleh bapak mereka bersama dengan Ismail. Kalau bukan karena kedengkian dan iri, Ya tentunya mereka mestinya juga bangga, wong itu juga masih sama, kakeknya juga sama, Ibrahim. Mereka ini Bani Israel satu, ya. Satu kakek dengan mereka, dengan Bani Ismail. Mereka tahu bahwa yang membangun adalah Ibrahim. Di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait, dan ingatlah di saat Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk Ibrahim tempat daripada dibangunnya bait. Ya ini yang menempatkan dan menunjukkan tempat adalah Allah Subhanahu wa taala. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala dibangunlah Baitullah. Wa qala taala, dan Allah juga menyatakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, dan ingatlah di saat Ibrahim mengangkat pondasi daripada bait. Ya ini mengangkat untuk junjung itu, untuk menaruhnya, menempatkannya dan terus membangunnya. Ibrahim dan Ismail. Fasaratil Ka'bah min bina'i Ibrahim, maka jadilah Ka'bah itu dari bangunannya Ibrahim, bi amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya qiblatuh, dan Ka'bah itu merupakan kiblatnya Ibrahim. Wa hum yunkiruna hadza, di mana mereka mengingkari hal ini. Wa kadzalikal hajj min millati Ibrahim alaihi salatu wassalam, demikian pula ibadah haji ini juga bagian daripada milahnya Ibrahim. Wahum yunkirunahu, dalam keadaan mereka mengingkarinya pula. Ma'annahum yada'un annahum yada'un, ini artinya mengaku-aku, mereka mengaku-aku annahum ala millati Ibrahim wa ala din Ibrahim. Mengaku-aku kalau mereka itu adalah berada di atas milahnya Ibrahim, berada di atas agamanya Ibrahim. Lakin hamalahum bughdu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala an angkaru hadza kullah, tetapi kebencian mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa mereka untuk kemudian mengingkari ini semua. Fal ka'batu min mirats Ibrahim alaihi salatu wassalam wa tawajjuhu ilaiha bisalah wa qasduha lil hajj wal umrah min din Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Ka'bah ini merupakan mirats, bagian daripada warisan dan peninggalan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian menghadap ke Ka'bah dalam salat. Kemudian menyengaja untuk menuju ke sana dalam rangka ibadah haji dan umroh, itu juga bagian daripada milahnya Ibrahim. Wa haula yantasibuna ila din Ibrahim, sedangkan mereka ahlul kitabain menisbatkan diri kepada agama Ibrahim. Baik Yahudi maupun Nasrani, kedua-duanya menyatakan bahwasanya mereka berada di atas milah Ibrahim. Wa yunkiruna adzam sya'iri, dalam keadaan mereka mengingkari syiar yang paling agungnya pada agama Ibrahim. Fahadha minat tanaqud al-ajib, maka ini merupakan kontradiksi yang sangat aneh sekali, yang sangat mengherankan sekali. Kok bisa sampai pada taraf yang sedemikian rupa? Lebih aneh lagi pada umat ini. Syekh menyatakan wa mithlu hadza kullu man yantasibu ilal Islam, semisal dengan ini adalah setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Wa yarfudu ba'du ahkami, tetapi membenci, ya, menolak sebagian daripada hukum-hukum Islam. Menolak hukum-hukum Islam itu banyak sekali contoh-contohnya, ya. Yang dicontohkan di sini adalah bagian yang paling berbahaya, ini kesyirikan. Kalladzi yaqul ana muslim, seperti orang mengatakan saya ini muslim. Tsumma yatuf bil kubur, kemudian tawaf di kuburan. Muslim atau mana ini? Wa yad'u wa yad'uha, dan berdoa kepadanya, kepada kuburan tersebut. Wa yatahu biha, mengharapkan barokah dengannya. Wa tamassahu biha, ngusap-ngusap kuburan dalam rangka mengambil berkah atau ngalap berkah. Ini orang yang seperti ini, ya, sudah betul-betul seperti keadaan orang-orang Yahudi yang mereka menyembah patung sapi, ya. Ya sudah mau di bagaimanapun diberikan hujah sama Nabi Harun, ya, tetap menolak. Tidak mau mendengar. Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Sudah betul-betul sudah diteguk habis kesyirikan, ya, kecintaan mereka anak sapi dengan kekufuran mereka. Ini sama juga, ya. Dan tidak semua orang yang ziarah kubur kemudian demikian, ya, jangan sampai salah. Mereka ada yang ziarah itu ada yang syar'i, ya, ziarah kubur syar'i, dan itu yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur, karena menziarah kubur itu akan mengingatkan kalian dengan negeri akhirat. Ini yang syar'i, ya. mendoakan orang-orang yang dikubur, datang ke sana, kemudian mengucapkan salam kepada ahlul kubur dan mendoakannya, dan mengambil ibroh terhadap orang-orang yang sudah mati tersebut. Di sana nanti kita akan melihat, ya, walaupun itu tidak syar'i ya, akan melihat di situ tertulis, ya, fulan bin fulan namanya, kemudian wafat pada tanggal sekian, tahun sekian, sudah ratusan tahun yang lalu. Ya. Berarti dia meninggalkan dunia ini sudah lama sekali. Kita akan mengingat hal tersebut, ya, betapa sangat pendek hidup kita di dunia. Kematian, setiap kita nanti akan berada di tempat-tempat tersebut sunyi, tempat yang ditakuti oleh manusia yang hidup, padahal setiap yang hidup akan kesana tujuannya, masa depannya, ya. Allahul Musta'an. Sehingga akan mengingatkan akhirat. Mereka yang sudah mati sudah tidak lagi mampu untuk bisa menambah amal solehnya, ya. Tidak bisa lagi mampu menambah daripada amal solehnya, selesai sudah urusannya. Nah, amal jariah bagaimana? Amal jariah adalah amalan yang dia kerjakan pada waktu hidup, menjadi amalir bagi dia. Tetapi menambah amal soleh sudah tidak bisa. Maka orang yang tidak mematuh sama sekali, mereka butuh kepada amalan. Kalaupun mereka berbekal dengan amalan yang sangat banyak, katakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah terputus dengan dunia. Tidak bisa mendengar apapun apa yang terjadi di alam dunia ini. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau menyatakan ashabi ashabi, maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah meninggalmu, ya. Demikian pula Isa di saat meninggal dunia mengatakan, falamma tafaitani kunta antaraqiba alaihim, di saat engkau mematikan saya, maka engkau yang mengawasi mereka. Saya tidak tahu lagi, tidak tahu menahu tentang keadaan mereka. Ini keadaan daripada para anbiya, apalagi selain mereka. Sehingga tidak sepantasnya untuk kemudian seseorang datang ke kuburan yang mestinya, ya, di kuburan itu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, bukan malah minta kepada mereka. Justru mereka yang butuh kepada doa-doa kita yang masih hidup ini. Fa idza qila lahu, kalau dikatakan kepada dia, dinasihati dengan baik-baik, hadza syirkun, ini perbuatan syirik ini kalau kamu minta-minta seperti itu, ya. Syirik. Sekali lagi, ya, keadaan daripada orang yang ziarah kubur banyak ya keadaannya, ada yang syar'i, ada yang sunnah, ada yang mengingat akhirat, ada pula yang di sana melakukan berbagai macam bid'ah-bid'ah, bukan kesyirikan, bid'ah-bid'ah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di tempat itu dia yakini sebagai tempat yang lebih afdal dan sebagainya. Ada yang betul-betul sampai kesyirikan, yakni minta kepada orang-orang yang sudah mati, ini yang syirik. Fa innahu la yatahawwal anhu, dikatakan begitu, dinasati baik-baik, dia tidak menggubrisnya, tidak bergeser darinya. Bal yastamir alaih, bahkan terus berada di atasnya. Wa yubghidu man naha anhu, dan justru ya, ini yang paling parahnya, membenci orang yang memperingatkan dia tadi. Membencinya, bahkan wah, menggelarnya dengan gelaran-gelaran yang buruk dan jelek dan jahat. Allahul Musta'an, memberikan nasihat kebaikan untuk keselamatan dirinya, tapi justru mendapatkan berbagai macam intimidasi, cacian, umpatan dan klaim, ya, dasar Wahabi, dasar ini, dasar itu dan sebagainya. Allahul Musta'an. Wa hadza min at-tanaqud fil intisab, maka ini merupakan bentuk tanaqud dalam menisbatkan diri. Yang tasibu ilal Islam ba yukhalifuhu fi a'dham sya'airi wa huwa tauhid. Menisbatkan diri kepada Islam tetapi menyelisihi Islam pada perkara yang syiar yang paling agungnya. Syiar yang paling agung daripada Islam apa? Wa huwa tauhid. Yani tauhid. Wallahul musta'an. Allah menyatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman mayoritas mereka kecuali dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah tapi melakukan kesyirikan-kesyirikan. Mayoritasnya. Itu dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Yusuf. Wallahul musta'an. Wa ilaihi tuqlan wa naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.